Ada pertanyaan di sini sebelum kita akhiri. Ustadz, apakah ada doa khusus untuk anak? Wallahu a'lam kalau yang dimaksud doa khusus untuk kebaikan anak, wallahu a'lam. Kalau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebatas yang saya ketahui tidak ada. Namun bukan berarti kita tidak boleh. Artinya afwan, bukan berarti kita hanya kaku tidak mendoakan anak kebaikan karena tidak kita dapati doa khusus. Tidak, tetap kita doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kalau doa khusus tersebut secara umum ada disebutkan dalam Al-Quran, seperti waja'alna qurrata a'yun, apa lafadznya, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Itu diantaranya. Kalau yang maknanya umum, ya Allah jadikanlah pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami, keturunan kami sebagai penyejuk pandangan mata kami, yakni jadi orang baik-baik, jadi orang soleh-soleh semua. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ini yang dimaksud, ini diantara doanya. Ini diantara doa yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk anak. Allah Ta'ala a'lam. Ustaz, bismillah Ustaz, apa kiat-kiat agar terus semangat dalam talabul ilmi? Jazakallahu khairan wa iyyak. Di antaranya, agar tetap terus semangat dalam talabul ilmi, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan selalu bahwa kita ini butuh terhadap ilmu. Kemudian kiat berikutnya adalah berteman dengan orang-orang yang semangat, berteman dengan orang-orang yang soleh, rajin membaca. Dan niat berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah membaca sirah para salaf, membaca sejarah kehidupan para salaf, bagaimana kesemangatan mereka dalam menuntut ilmu. Ini diantara kiat yang tak kalah pentingnya dalam memotivasi kesemangatan kita dalam belajar. Lihat mereka, maka kita akan merasa kurang dan berusaha untuk mencontoh mereka. Kalau kita memandang pada para salafun saleh, barakallahu fikum. Bismillah, afwan Ustaz, jika anak dari kecil sudah diberikan nama yang buruk oleh orang tuanya, bolehkah jika anak sudah dewasa dia mengganti sendiri namanya dengan nama yang sesuai syariat? Boleh diganti, ganti sendiri boleh. Misal dia lebih suka dengan nama-nama para nabi, ganti dengan nama-nama para nabi. Nama orang-orang saleh, ganti dengan nama orang saleh. Boleh. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, bagaimana bila nama anak itu sudah tercantum di akte kelahiran dan kakak? Bagaimana Ustaz kalau nama anak itu diganti dengan nama yang bagus yang ada di Al-Qur'an? Bagus, diganti. Diganti dengan nama yang ada dalam. Tapi bukan patokannya yang penting yang ada dalam Al-Qur'an ya. Kalau patokannya yang penting yang ada dalam Al-Qur'an seperti tadi, tidak. Nama yang bagus itu adalah nama yang dibimbingkan oleh syariat. Barakallahu fikum. Silakan diganti. Adapun untuk pengurusan akte kelahiran kakak dan yang semisalnya, kalau sepertinya sulit, ya tidak perlu dirubah di akte, di kakak, di KTP tidak perlu dirubah. Cukup dipanggil saja dengan nama-nama yang dengan nama yang sudah dia ganti. Kalau sekiranya sulit, tidak perlu diubah. Bismillah Ustaz, apa artinya tajassus? Arti tajassus itu maknanya mencari-cari kesalahan. Tajassus, wala tajassasu, tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan saudaranya. Ini tajassus. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan salah seorang kalian dengan yang lain melakukan ghibah. Kalau sudah tajassus mencari-cari kesalahan, biasanya yang dia lakukan ghibah, menggibah, menggunjing. Tajassus itu artinya mencari-cari kesalahan. Ini diharamkan dalam al-Islam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana hukum KB jika mengkhawatirkan kesehatan atau khawatir kekhawatiran lainnya karena faktor usia yang tidak muda lagi, atau kekhawatiran lain maksudnya karena takut tidak bisa merawat dan mendidiknya dengan baik? Mohon bimbingannya Ustaz. Kalau KB tersebut untuk menjarak itu maksudnya tidak permanen, wallahu'alam, tidak mengapa kalau dia tidak permanen ya, untuk sekedar menjarai saja, wallahu'alam, tidak mengapa. Akan tapi kalau sampai permanen, ini tidak boleh yang seperti ini, tidak dibolehkan. Namun hendaklah kita berhati-hati ya, karena beberapa orang terbukti dia pakai KB kemudian setelah itu dia ingin punya anak lagi sulit setelah dia memakai KB dalam keadaan usianya masih muda, sudah pakai KB jadi sulit untuk punya anak lagi. Nah, ini diperhatikan. Yang lebih selamatnya ya menggunakan KB alami itu lebih selamat dan lebih mudah, tidak ribet. Kalau KB dengan bentuk yang kimia seperti ini, khawatir kita ada efek sampingnya. Yang lebih selamat adalah KB alami, yakni dengan melakukan al-azl, yakni dengan keluar di luar. Allahu a'lam. Susah yang bacanya. Dulu aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah selalu merahmatimu. Dulu ana mengajar ngaji di suatu masjid yang ana ketahui masjid itu adalah wakaf dari keluarga awam, bukan sururi, dan diwakafkan untuk kaum muslimin, bukan dikhususkan untuk orang sururi. Ana mengajar ngaji dan di pagi hari jam 7.30, dari pagi hari jam 7.30 sampai 9.30 di teras masjid itu. Karena di masjid itu jamaahnya setiap waktu sholat kebanyakan orang sururi, sedangkan kami tidak ketemu dengan mereka. Yang ana tanyakan, bolehkah perempuan memberikan ilmu di masjid itu? Apakah boleh atau tidak ana mengajar ngaji di masjid itu di pagi hari atau di sore hari ketika tidak ada jamaah lain? Ini muskilah nih, ya, kendala. Yang pertama dia seorang perempuan kalau ke masjid itu fitnah. Rasulullah SAW tidak menganjurkan para wanita untuk sholat berjamaah ke masjid, tidak dianjurkan. Bahkan hukumnya hanya sebatas boleh saja hukumnya, dengan syarat tidak memakai wangi-wangian, tidak berhias, tidak berdandan, tidak memakai pakaian yang indah, dengan syarat-syarat yang ketat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dia mengajar di teras masjid lagi, itu di luar biasanya. Kemudian di pagi hari dan di sore hari, di tempat biasa orang pulang pergi. Pagi biasanya orang pergi, sore biasanya pulang. terlihat tentunya. Kemudian jamaahnya ada yang sururi. Nah, ini juga muskilah di atas muskilah. Maka sebaiknya kalau ana boleh memberi saran, hendaklah tidak memberikan pengajaran di sini. Tidak memberikan pengajaran di sini. Kalau memang mau ngajar ngaji, punya kemampuan dan punya ilmu, silakan mereka yang datang ke rumah anti, ya, silakan mereka yang datang ke rumah anti, barakallahu fikum. Dan yang diajarkan itu para wanita, perempuan-perempuan. Tidak boleh perempuan mengajari laki-laki, tidak boleh perempuan mengajari laki-laki, ya. Wallahu a'lam. Kecuali kalau yang diajar anak-anak yang masih kecil-kecil, yang belum mengerti aurat, ya, tidak masalah itu kalau belum mengerti aurat. Jika wanita mengajar laki-laki, ini tidak dibolehkan. Barakallahu fikum dalam al-Islam. Bagaimana semestinya? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tidak boleh adanya ikhtilat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong nasihat anak-anak yang sudah beranjak dewasa tapi masih belum berhijab. Berhijab di sini bercadar mungkin, ya. Ketika di luar rumah berhijab hanya ketika pagi dan pulang sekolah saja. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai para wanita, wahai anak-anak yang sudah mulai baligh, sudah mulai besar, jaga fitnah. Tubuh kalian itu adalah perhiasan. Ketika kalian buka, itu akan mengundang syahwat bagi para lelaki. Nanti kalian akan dicelakakan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala menyayangi kalian. Syariat Islam itu menyayangi kaum wanita. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk berhijab. Kalau mereka membuka hijab dalam keadaan mereka memperlihatkan tubuh mereka yang indah, yang elok tersebut, akan ada dari kalangan laki-laki yang berniat jahat untuk melihat mereka, ketika melihat mereka. Maka dari itu Islam menjaga yang demikian ini. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhijab itu ketika hanya di sekolah saja. Berhijab itu kita harus konsisten di sekolah, di rumah, dan dalam keadaan bagaimanapun, ketika berhadapan, ketika dilihat oleh laki-laki yang non mahram. Akan tapi kalau di rumah, kalau bersama orang tua, kalau bersama suami, kalau bersama mahramnya, tidak mengapa melepas hijab. Jika di luar, tidak boleh, ditutup. Jaga fitnah, jaga diri-diri kalian. Itulah tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, wahai kaum wanita. Apa arti sururi? Ini pertanyaannya pendek, tapi jawabannya lumayan. Ya, perlu daurah ini kalau untuk jawabnya. Apa arti sururi? Panjang pembahasannya sururi. Orang-orang yang mengikuti pemahaman surur, surur, ya, barakallahu fikum. Orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, itu aja. Singkatnya, mudahnya, menyimpang dari jalan yang lurus. Itulah mereka orang-orang sururi, ya, namanya sururi. Saya cukupkan sampai di sini, sudah ramai di sana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.